Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Apa yang dapat kita ambil dari pelajaran sebelumnya? Kita bersyukur diberikan kenikmatan, diberikan kenyamanan di saat para ulama sebelumnya mereka mendapatkan siksaan. Ujian yang mereka rasakan perlu diketahui pula menunjukkan tingginya iman mereka. Tingginya keimanan mereka, kokohnya keimanan mereka. Inna syaddal bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Sesungguhnya yang paling keras cobaannya adalah para anbiya, para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Semakin besar keimanan hamba maka semakin besar pula cobaannya. Semakin besar cobaannya, semakin besar pahalanya. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil balaa'. Sesungguhnya besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya cobaan. Maka mereka orang-orang yang tinggi keimanannya, orang-orang yang besar nilai agama dalam dirinya, sehingga para anbiya dan orang-orang yang berjuang seperti para anbiya akan mendapatkan cobaan yang keras. Faedah lain, tidak akan merugi mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kemuliaan itu terletak pada sikap mengikuti sunnah. Lain. Hinakan dia. Ucapan siapa ini? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kita lanjutkan biiznillah taala. Qala Syekh Abu Usamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذم الموسوسين. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Dhammul Muwaswisin. Siapa namanya Ibnu Qudamah? Siapa namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Sudah kita sebutkan nama beliau dalam majelis. Siapa namanya? Ibn Qudamah, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Abu Muhammad. Beliau berkata, wa fi ittiba'i sunnati barakatu muwafaqati syar'i wa ridha rabbi wa raf'u darajati wa rahatul qalbi wa da'atul badani wa targhimu syaitani wa suluku as-siratil mustaqim. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dalam sikap mengikuti sunnah terdapat sekian faedah. Yang pertama, berkah mengikuti syariat. Ini manfaat yang pertama, mendapat keberkahan dengan sikap mencocoki syariat. Yang kedua, ridha Rabbi, mendapat keridhaan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Wa raf'u darajat, mengangkat derajat. Yang ketiga tadi, warahatul qalbi, rehatnya kalbu, hati, nyamannya hati. Dengan mengikuti sunnah hati menjadi nyaman, tentram. Karena sebagaimana kita ketahui, mengikuti sunnah, mempelajarinya termasuk bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu tenteram, tenang. Wada'atul badani, dan begitu pula nyamannya badan jasmani. Dengan mengikuti sunnah jasmani kita apa? Tenang. Coba kalau kita lihat mereka-mereka yang melampaui sunnah, mereka-mereka yang tidak selaras dengan sunnah, hatinya ragu-ragu, hatinya sakit, begitu pula badannya. Mereka payah, begitu pula di sisi yang lain, di arah yang berlawanan pun kebalikannya, malas dan seterusnya. Maka sunnah mengajarkan kepada kita agar hati kita ini tenteram, begitu pula badan kita. Kalau kita rasakan nikmat mengikuti sunnah itu, dia tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak pula berkurang-kurangan, pertengahan. Wa targhimu syaitan, menjelekkan syaitan, menghinakan syaitan. Sikap mengikuti sunnah itu Dengan itu kita menghinakan syaitan. Hina di hadapan ahlus sunnah wal jamaah, di hadapan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan. Naam. Wa sulukus siratil mustaqim, dan sikap menempuh jalan yang lurus dengan mengikuti sunnah. Yang pertama tadi berkah, mencocoki syariat. Yang kedua menggapai ridha Allah. Yang ketiga mengangkat derajat. Yang keempat tenteramnya hati. Yang kelima apa? Nyamannya badan, tenteramnya badan, jasmani kita. Yang keenam merendahkan syaitan, ya, menjelekkan syaitan. Yang keberapa? Tujuh. Apa itu? Menempuh as-sirat al-mustaqim. Itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan itu semua berdasarkan ilmu. Demikianlah sifatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, aqrabul wasaili ila Allahi mulazamatus sunnah wal wuqufu ma'aha fil zahiri wal batin. Sarana yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal yang membantu kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dekatnya adalah tiga hal. Yang pertama, mulazamatus sunnah, selalu bersama dengan sunnah. Selalu bersama dengan sunnah. Wal wuqufu ma'aha fil zahiri wal batin. Begitu pula berdiri bersama sunnah zahir maupun batinnya. Nah, ini yang pertama. Selalu bersama sunnah dan berdiri bersama sunnah. Artinya terus. Nah, dengan sunnah itu zahirnya maupun batinnya. Nah, jangan sampai zahirnya kita mengikuti sunnah, batin tidak. Harus dua-duanya, zahir dan batin. Yang kedua, wadawamul iftiqari ilallah, selalu merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus ada pada kita semua. Nah, merasa membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak merasa cukup, tidak merasa kaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ini manusia, makhluk yang sangat fakir, amat miskin, artinya butuh, bukan makhluk yang kaya, bukan makhluk yang kaya, miskin. Nah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba-hamba, makhluk-makhluk itu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus punya rasa tersebut, selalu merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bergantungnya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bergantungnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita, nah, selalu berkait sama Allah, butuh kepada Allah, berharap rahmatnya, takut azabnya. Demikian. Wa iradatu wajhihi wahdahu bil aqwali wal af'al. Yang ketiga, di antara sarana yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah sikap menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan maupun perbuatan. Dalam berucap kita, dalam berbuat kita, yang kita inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Nah. Setelah itu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa ma wasala ahadun ila Allah illa min hadhihi ats-tsalatsah. Wa man qata'a 'anha ahadun illa binqita'ihi 'anha aw 'an ahadiha." Kata beliau rahimahullah, dan tidaklah seorang pun itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan tiga hal tadi. Dengan sikap mulazamatus sunnah, selalu bersama sunnah, dan juga sikap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menginginkan wajah Allah dalam ucapan maupun perbuatan. Dengan tiga hal inilah seorang hamba itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qata'a 'anha ahadun illa binqita'ihi 'anha. Dan tidaklah seorang pun terputus nam dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan terputusnya dia dari tiga hal tadi atau salah satunya. Dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala sebabnya apa? Tiga hal tadi atau salah satunya. Dia tidak ikhlas, atau dia merasa kaya enggak butuh sama Allah, atau dia meninggalkan sunnah. Nah, maka kita yang ingin sampai kepada Allah menggapai ridhonya, hendaknya memperhatikan hal-hal seperti ini. Terlebih beliau mengatakan tiga hal ini merupakan wasilah yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, begitu pula merasa butuh al-iftiqar, dan begitu pula sikap mulazamatus sunnah, menetapi sunnah. Selalu bersama dengan sunnah, berusaha bersama dengan sunnah. Naam. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala al-imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi kitabihi Fadl ilmi as-salafi ala ilmi al-khalaf. Berkata al-imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Nah. Kitab ini berjudul Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Keutamaan ilmunya salaf dengan ilmunya khalaf. Di atas ilmunya khalaf. Khalaf itu lawan katanya salaf. Beliau mengatakan, "Fa'afdalul ulumi fi tafsir al-Qur'ani wa ma'ani al-hadithi wal kalami fil halali wal haram ma kana ma'thuran 'ani as-sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim ila an yantahiya ila zamani a'immati al-Islam al-mashhurin al-muqtada bihim." Kata beliau rahimahullah, maka ilmu yang paling afdal, yang paling utama dalam bab tafsir Al-Quran, begitu pula makna-makna hadith, syarah hadith, begitu pula ilmu yang berbicara tentang al-halal wal-haram, ini yang halal, ini yang haram, adalah ilmu yang diwariskan, ilmu yang dinukilkan dari sahabat, begitu pula para tabi'in, murid mereka, dan tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Ilmu yang paling afdal, yang paling utama terkait pembahasan tafsir Quran, begitu pula makna hadis, begitu pula tentang halal maupun haram, adalah sesuatu yang dinukilkan dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ila an yantahi ila zamani a'immatil islamil masyhurina al muqtada bihim, sampai na'am zaman a'immatul islam, para ulama Islam yang terkenal, yang mereka ini diikuti, artinya orang-orang setelah mereka yang sejalan dengan para salaf tadi, para sahabat dan juga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Alladzina sammainahum fima sabak, yang telah kita sebutkan mereka ini sebelumnya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Artinya kalau berbicara masalah halal haram, masalah mana hadis, masalah tafsir Quran, kembalinya kepada mereka, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang setelah mereka. Demikian Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fadabtu ma ruwiya anhum fi dhalika afdalul ulumi ma'a tafahumihi. Maka menentukan apa yang diriwayatkan dari mereka, menentukan ini yang bukan dari mereka, ini yang iya, ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang maudhu, ini yang begini, ini yang begitu. Menentukan apa yang teriwayat dari mereka, dari sahabat dan yang setelahnya, merupakan seutama-utama ilmu, ma'a tafahumihi, tentu bersama dengan sikap berusaha memahaminya. Wa ta'alluqihi, begitu pula berkait diri kita ini dengan ilmu tadi, artinya selalu kita belajar memahaminya. Wattafaqquhi fihi, begitu pula bertafaqquh padanya. Wa ma hadatha ba'dahum min at-tawassu'i la khaira fi katsirin minhu, kata Ibnu Rajab rahimahullah. Dan apa yang muncul setelah mereka dari sikap bertawassu', berluas-luas, melebar ke sana kemari, la khaira fi kathirin minhu, tidak ada kebaikan pada hal tersebut, dalam hal tersebut yang sangat banyak terjadi. Jadi yang di luar ucapan sahabat, yang di luar dari athar sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, setelah begitu pula para ulama setelah mereka, di luar itu, la khaira fi kathirin minhu, tidak ada kebaikan pada banyak dari hal-hal tersebut, tidak ada kebaikan. Illa ay yakuna syarhan likalamin yata'allaqu bikalamihim, kecuali jika sikap berluas-luas tadi merupakan syarah, penjelasan agar orang itu faham tentang ucapan yang berkaitan dengan ucapan mereka. Misalkan kita sedang membahas kalamnya siapa? Ucapannya siapa? Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ibnu Rajab cuma mengucapkan sekian paragraf misalkan. Kemudian dijelaskan oleh pembicara. Begini, begini, begini. Maka terdapat padanya ucapan-ucapan di luar ucapannya Ibnu Rajab. Kecuali inilah yang mensyarah, yang menjelaskan ucapan sahabat, ucapan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun yang di luar dari itu, ucapan yang menyelisihi para sahabat, ucapan yang tidak sejalan dengan mereka, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Wa amma ma kana mukhalifan li kalamihim fa aktsaruhu batilun aw la manfa'ata fihi. Adapun yang menyelisihi ucapan para sahabat dan yang setelah mereka, maka kebanyakannya batil atau bahkan tidak ada manfaat padanya. Fala yujadu fi kalami man ba'dahum min haqqin illa wa huwa fi kalamihim mawjudun bi awjazi lafdhin wa akhsar ibarah. Ini diantara keutamanya ilmu salaf dibandingkan ilmunya khalaf, kata beliau rahimahullah, dan tidak didapati pada ucapan orang-orang setelah mereka. Setelah siapa ini? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Min haqqin, berupa ucapan yang hak, ucapan yang benar ucapannya. Nah, bukan ucapan yang salah. Tidak didapati ucapan orang setelah mereka yang ucapannya merupakan ucapan yang benar, illa wa huwa fi kalamihim mawjudun, melainkan pada ucapan salaf terdapat padanya. Artinya kalau ada seorang yang mengucapkan dan ucapannya betul, ucapannya benar, maka ucapan itu terdapat pula pada ucapannya salaf. Salaf sudah berucap terlebih dahulu sebelum dia. Nah, bahkan kata Ibnu Rajab rahimahullah, bi awjazi lafdhin, di mana salaf itu mengucapkan dengan ucapan yang ringkas namun padat maknanya. Padat maknanya. Wa akhsari ibarah, dengan ibarat yang ringkas pula. Enggak kemudian panjang lebar. Mereka berucap, ucapannya sedikit tapi bermakna padat. Itu salaf. Terlebih lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis bisa disyarah dengan sekian jilid kitab. Begitu pula ucapannya para sahabat. Nah, sedikit tapi bermakna luas, sedikit tapi bermakna yang mencakup, padat maknanya. Itu menunjukkan ilmunya, ilmunya salaf. Makanya orang itu kalau berkhutbah juga termasuk ringkasnya khutbah itu menunjukkan kefaqihan orangnya. Artinya dia bisa mengumpulkan dalam waktu yang singkat inti-inti permasalahan. Enggak sampai dia kemudian kesana kemari terlalu berpanjang lebar sampai satu jam misalkan. Maka khutbah yang singkat namun padat maknanya itu menunjukkan kefakihan orang yang berbicara. Sama seperti salaf, ucapannya ringkas tapi padat maknanya. Wala yujadu fi kalami man ba'dahum min batirin illa wa fi kalamihim ma yubayyinu butlanahu liman tafahamahu wa ta'ammalah. Dan tidak pula didapati dari ucapan orang setelah mereka ucapan yang berupa kebatilan, melainkan pada ucapan salaf juga terdapat sesuatu yang menjelaskan kebatilan ucapan tersebut. Ada mungkin orang setelah mereka yang mengucapkan kebatilan, maka salaf sudah mengajarkan hal-hal yang membantah ucapan tadi, yang menunjukkan kebatilan pada ucapan orang yang baru datang tersebut. Wa yujadu fi kalamihim min al-ma'ani al-badi'ati wal-ma'akhidh ad-daqiqati ma la yahtadi ilayhi man ba'dahum wa la yulammu bihim atau wa la yulammu bihi. Dan didapati pada ucapan salaf pula makna-makna yang badi'ah, makna-makna yang sangat elok, indah, bagus. Nah, ucapannya itu apa? Mengandung makna-makna yang indah, luar biasa. Nah, bahkan sampai dinukil ya, dinukil, ditulis, dijadikan sebagai sebuah pedoman ucapan mereka. Wal ma'akhidh ad-daqiqah, begitu pula hal-hal yang dapat diambil yang itu merupakan perkara yang daqiqah, yang amat teliti. Ma la yahtadi ilaihi man ba'dahum wa la yulammu bihim, sesuatu yang orang setelah mereka itu tidak bisa, enggak mendapat petunjuk untuk seperti itu. Nah, tidak mendapatkan cara seperti itu mereka para salaf, di antara keutamanya seperti itu ilmu mereka. Faman lam ya'khudz al-'ilma min kalamihim fatahu dzalika al-khair kulluhu ma'a ma yaq'u fi kathirin minal batili mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum. Maka barang siapa yang tidak mengambil ilmu dari ucapan mereka, yang enggak mengambil ilmunya dari pedomannya mereka, fatahu dzalikal khairu kulluh, maka dia kehilangan kebaikan semuanya. Yang mengambil ilmunya dari katanya orang, yang mengambil ilmunya bukan dari salaf, dari sikap taklid, dari sikap fanatik, fatahu dzalikal khairu kulluh, maka terluput darinya berbagai kebaikan. Nah, ma'ama yaqau fi kathir minal batil, enggak dapat kebaikan plus terjatuh pada berbagai kebatilan. Enggak mengikuti sunnah bahkan terjatuh pada kebatilan. Mutaba'atan liman ta'akhkhara anhum, yang demikian ini mengikuti orang-orang yang tidak mengambil, terlambat mengambil ilmu dari mereka, yang tidak mau meninggalkan mereka, meninggalkan para salaf. Maka penting yang menginginkan kebaikan, yang menginginkan keselamatan dunia maupun akhirat, belajarnya dari ucapannya para salaf. Qala al-imam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-sahabah, qala at-tabi'un, qala tabi'ut tabi'in, qala al-imam al-Hasan al-Basri, qala fulan, para imah, naam. Qala Abu Bakar, qala Umar, qala Uthman, qala Ali, naam. Dan seterusnya. Karena yang demikian itu merupakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, wa yahtaju man arada jam'a kalamihim ila ma'rifati sahihihi min saqimihi wa dhalika bi ma'rifati al-jarh wa ta'dil wal 'ilal. فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ وَاثِقٍ بِمَا يَنْقُلُهُ مِنْ ذَلِكَ وَيَلْتَبِسُ عَلَيْهِ حَقُّهُ مِنْ بَاطِلِهِ أَتَوْ بِبَاطِلِهِ. Kata beliau rahimahullah, maka barang siapa yang menginginkan untuk mengumpulkan ucapannya para salaf, ingin mengumpulkan ucapannya para sahabat, ucapannya tabi'in dan para ulama setelah mereka, ucapannya Bukhari, ucapannya Muslim, ucapannya Ibn Hibban, ucapannya Fulan, Alan, dari para imam yang ada, maka orang yang seperti ini yang menginginkan mengumpulkan, yang mau mengumpulkan ucapan para ulama tadi, membutuhkan ilmu, membutuhkan untuk tahu mana yang sahih, mana yang saqim, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang maudhu'. Butuh bagi dia untuk mengetahui ilmu tentang kesahihan atau dhaifnya sebuah ucapan dari para salaf. Sehingga apa? Nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Wa dzalika bi ma'rifati al-jarh wa at-ta'dil wal 'ilal. Yang demikian itu dengan cara mengetahui, mengilmui al-jarhu wa ta'dil. Al-jarh artinya penilaian negatif atau penilaian terkait seorang perawi ataupun yang lainnya yang menerangkan kekurangan, karena dibutuhkan misalkan fulan dhaif, fulan misalkan kathirul wadah, banyak memalsukan, dan seterusnya. Itu namanya apa? Jarh. Wa ta'dil, ta'dil sebaliknya, rekomendasi. Fulan thiqah thabat, fulan thiqatun hafid, fulan Hasanul Hadith misalkan, dan seterusnya. Ini namanya apa? Ta'dil. Wal ilal, adapun ilal itu jamak dari illah, artinya penyakit. Maksudnya di sini apa? Ilmu ilal artinya ilmu tentang sebuah penyakit yang penyakit ini samar. Dan enggak semua muhadithin bisa melakukan hal itu. Enggak semua muhadithin melakukan menerangkan ilmu ilal. Nah, ilmu ilal yang zahirnya itu sahih padahal ada apa? Penyakitnya. Ini orang yang mutakhasis, yang punya spesialis di situ. Nah, penting untuk mempelajari ilmu ilal juga. Faman lam ya'rif dzalika, maka yang tidak mengetahui hal tersebut, maka dia orang yang ghairu wathiq, yang tidak percaya. Bima yang quluhu min dzalika, dengan apa yang dinukilkan darinya. Gak percaya atau tidak Naam, enggak percaya dengan apa yang ternukilkan dari hal tersebut yang tidak mengetahuinya. Wa yaltabisu alaihi haqquhu min batilih. Kemudian akhirnya apa? Tercampur adukkan yang hak dan yang batil. Seharusnya ini hak, ini yang batil, kemudian akhirnya bercampur aduk antara hak sama batil tadi. Karena apa? Tidak mengetahui mana yang sahih, mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang sakit. Ini pentingnya ilmu, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu ruwat, ilmu para perawi. Wa fi zamanina yata'ayyanu kitabatu kalami a'immati as-salaf al-muqtada bihim ila zaman asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abida wa Abi Ubaid. Dan pada zaman kita telah tertentukan, telah ditentukan tulisan ucapan para imam salaf yang menjadi qudwah, artinya sudah terpilah-pilih mana yang betul, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang sahih, mana yang benar ucapannya Ali, mana yang maudhu terkait ucapannya Ali bin Abi Thalib, mana yang dhaif. Karena kenapa? Ucapannya Ali terutama banyak dimanfaatkan oleh kaum Syiah. Qala Ali karramallahu wajha, atau alaihi salam. Ini ciri-ciri tasyayyu', kesyiah-syiahan. Nah, yang kemudian dinukil ucapannya Ali. Bagaimana tahu kalau enggak belajar rijal jarh wa ta'dil, yang sahih ucapannya Ali mana, yang dhaif yang mana? Sehingga orang gampang tertipu karena merasa itu ucapannya Ali radhiyallahu anhu. Padahal banyak ucapannya Ali itu yang statusnya maudhu, palsu atau dhaif, dibuat-buat, atau memang sanadnya dhaif, ada perawi yang dhaif dan yang lainnya, sehingga bukan sahih, enggak bisa dijadikan sandaran patokan. Ila zaman Syafi'i, sampai zamannya Syafi'i Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh wa Abi Ubaid Al-Qasim ibn Salam rahimahumullah. Walakun al-insanu ala hadharin mimma hadatha ba'dahum fa innahu hadatha ba'dahum hawadithu kathirah. Maka hendaknya seorang itu dalam kehati-hatian, selalu awas terkait apa yang terjadi setelah mereka, setelahnya para ulama tadi, setelahnya Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Ubaid, Al-Qasim ibn Salam. Kata ya Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, hati-hati apa yang terjadi setelahnya mereka ini, karena banyak terjadi setelah mereka ini kejadian-kejadian yang sangat banyak, perkara-perkara baru bermunculan. Maka hendaknya dia mengambil dari sumber yang sahih, mengambil dari sumber yang terpercaya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Nah, ketika kita mempelajari ilmu, sedang mempelajari apa? Agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai kita dipengaruhi, enggak tahu maunya belajar malah dikasih racun, dikasih syubhat, kerancuran-cuan, dikasih kebatilan, dikasih kebid'ahan. Hati-hati. Terkadang kitabnya sama, terkadang yang dibahas awalnya sama, qala Allah, qala Rasul, qala Imam Fulan, Imam Fulan, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sedikit-sedikit digiring, kasih di tengah-tengah penjelasannya satu pemahaman mereka, dua, tiga, lama-lama apa? Terseret terus, semakin jauh dari al-haq. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Pada akhirnya beliau mengatakan, nam Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala di akhir kitab, fallahu fallaha as'alu bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu wa yaj'alana mubarakina aynama kunna wa ay yuthabbitana 'ala al-islam was sunnah wa ay yaqbidana ilayhi غير مفتونين وأن يلحقنا بعباده الصالحين إنه جواد كريم سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Beliau berdoa, aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ula yang maha tinggi, agar ia memberikan taufik kepada kita semua terkait terhadap perkara-perkara yang ia cintai, Allah cintai dan Allah ridai, dan agar Allah menjadikan kita semua orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita semua alal islami was sunnah, dan agar Allah mewafatkan kita semua kembali kepada Allah dalam kondisi tidak terfitnah, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua pada hamba-hambanya yang saleh. Innahu jawadun karimun sami'un mujibun wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas selesainya kitab ini yang demikian semata-mata karena taufik dan kemudahan dari Allah dan kemampuan yang Ia berikan kepada kita semua, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pada kitab Kitabul Ilm yang telah kita sampaikan sebelumnya, karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu Ta'ala, kitab yang sangat penting berisi tentang hal-hal tentang ilmu, adab-adab padanya, dan sekian perkara-perkara yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin.